بسم الله الرحمن الرحيم. Satu, jadi kita temukan kalimat bahagia yang pertama, namanya Sa'id. Awas, hati-hati. Lihat baik-baik ya. Yang paling menarik, kebahagiaan ini disandingkan dengan akhirat. Disandingkan dengan akhirat. Lawan daripada akhirat, teman-teman, lihat baik-baik rumusannya ya. Anda mesti fokus, karena saya tidak punya kesempatan mengulang. Dan ini tidak mudah untuk disampaikan, tapi saya mencoba untuk menyampaikan sesimpel mungkin. Lawan daripada akhirat, itu dunia. Ya. Saya ulang, lawan daripada akhirat apa? Dunia. Awas, Anda mesti bedakan. Lawan bumi, itu langit. Sama wal ard. Tapi lawan daripada akhirat, itu dunia. Nama lain dunia, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Saya sebutkan lawannya untuk memberikan penjelasan nanti. Lihat baik-baik. Satu. Ini pernyataan pertama. Kedua, kata Sa'id, ketika disebutkan dalam konteks akhirat, diberikan keterangan detil oleh Al-Quran. Di mana di akhirat, dalam suasana apa bahagianya? Ayat 108-nya. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي jannah. Maka orang-orang yang meraih kebahagiaan itu, yang dimaksudkan di akhirat, فَفِي jannah, jannah. Disebutkan ketika berada di surga. Ini poinnya. Awas, hati-hati. Yang nastapa saya enggak bahas. Karena malam ini kita ingin bahagia saja. Jadi kita fokuskan ke sini saja. Lihat kalimat pertama yang disebutkan kebahagiaan dalam Al-Quran. Lihat baik-baik. Baik-baik lihat apa kalimatnya. Sa'id. Konteksnya di mana? Di akhirat. Tempatnya di mana? Surga. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita hidup di mana? Dunia. Baik. Jadi kita sudah mendapatkan Sa'id belum? Belum. Antum walaupun namanya Sa'id, belum bisa meraih ini. Karena cuma di akhirat. Kalau pengen cepat dapat, silahkan ke akhirat duluan. Gitu kan? Baik. Itu pun belum bisa masuk surga. Karena kan ada hisab dulu. Jelas ya? Baik. Sa'id. Saya turunkan lagi. Sa'id. Kadang sudah menjadi sifat yang melekat pada nama. Kalau ditambahkan sifat yang menunjuk kepada perempuan, tinggal ditambah tak di ujungnya. Di Sa'idah. Gampang. Kalau setiap ingin bertambah jadi sifat atau melekat pada mana perempuan, umumnya ditambahkan tak di ujungnya. Sa'id, Sa'idah. Muslim, Muslimah. Mukmin, Mukminah. Sa'im. Nah, ini kalimatnya. Sudah. Kita berbahagia dengan ini, bukan dengan yang lain ya. Lihat sini baik-baik. Sekarang dunia. Ada enggak Sa'id di dunia? Karena kata Quran, Sa'id itu di akhirat. Maka Masya Allah, ketika Allah menjelaskan tentang dunia, bukan Sa'id yang disebutkan. Mari kita lihat dunia. Baik. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Kita turunkan dulu Quran misalnya, surah ketiga, Ali Imran, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Faman zukhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihat baik-baik kalimatnya, lihat ujung ayatnya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang sementara saja, bahkan disifati dengan ghurur yang nampak seperti fata morgana yang tidak abadi. Kelihatannya iya, tapi tidak lama hadir dalam kehidupan kita. Enggak lama, bahkan enggak ikut. Silakan cek. Kadang kebahagiaan yang kita rasakan kan tidak abadi. Antum bahagia sekarang, keluar dari masjid, belum tentu bahagia. Antum bahagia, naik motor, nyampe rumah, belum tentu bahagia. Tadi saya bahagia banget. Kenapa? Dapat sub pertama, Masya Allah. Saat di sini, begitu antum keluar, saya enggak enak nih. Kenapa? Sendal enggak ada. Masya Allah gitu kan. Di dalam iya dapat bahagia, tapi di luar tidak. Ya tidak. Karena itu segala yang di dunia kata Al-Quran itu ghurur. Sementara kadang-kadang cuma fata morgana. Antum meninggal pun enggak akan ikut. Tuh, bahagia punya handphone pertama. Saat orang berjuang, antum berjuang. Dengan peluh keringat mendapatkan handphone yang terbaik sesuai perjuangan antum. Nokia 3315, misal gitu kan. Dapat antum, alhamdulillah dari harta yang paling halal daripada iPhone 8 Plus, tapi didapatkan dari hal yang tidak benar. Begitu antum dapatkan, bahagia, bisa nelpon, bisa SMS, bisa macam-macam. Tapi persoalannya, apakah kebahagiaan itu dibawa sampai kehidupan kita selanjutnya? Tidak. Karena Anda selesai dengan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka dibuka dengan kalimat maut. Begitu maut datang, mohon maaf, kebahagiaan itu sirna. Bahkan handphone tidak ikut ke alam kubur. Sayang, tolong kalau saya meninggal, handphonenya ikutkan ke alam kubur. Ini kebahagiaan saat-saat di dunia. Kalau kangen, miss call aja. Istrinya bilang, papa, sehat. Aduh. Ya, sudah ya. Jadi ini sementara. Dan dunia, ingat, itu bukan tempat, tapi sifat. Sifat. Tempatnya disebut ardun. Ardun itu setiap tempat yang dipijak. Ya begitu antum pijak, itu ardun namanya. Jadi kalaupun Anda keluar dari bumi, sedang bertugas di bulan misalnya, begitu Anda menginjakan kaki di bulan misalnya, maka pada saat itu yang dipijak namanya ardun. Setiap tempat yang dipijak. Paham sampai sini? Bisa Neil Armstrong pada saat itu, ya sedang ke bulan. Orang. Tapi ketika dia menginjak bulan, diinjak bulan, maka bulan statusnya bagi dia sebagai ardun. Dana yang dekat adalah sesuatu yang berlangsung cepat. Gak kerasa, tiba-tiba sudah lewat. Coba cek. Kayaknya baru semalam kemarin tadi Al-Murabi. Sekarang sudah di sini lagi. Kayaknya baru kemarin saya lihat antum itu. Ya, kajian subuh misalnya di ilmu jahadah. Tadi subuh, sekarang sudah kelihatan lagi. Kayaknya baru kemarin antum menikah. Sekarang cucu sudah 3. Kayaknya baru kemarin kita sekolah seangkatan di SD. Sekarang sudah sama-sama punya pekerjaan. Kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin. Di sifat yang kedua, selain tidak abadi, dia berlangsung cepat. Cepat. Dana yadnu dunuan. Orangnya disebut dengan dani. Sesuatu yang memiliki proses yang cepat. Ahmad dani. Cepat. Perempuannya pakai te, ta, dania. Nia dan niyati. Dana. Cepat. Sifatnya dunia. Misal, jelas? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan, sifat pertama, kata Quran, sa'id, itu hanya di akhirat. Tempatnya surga. Dunia, semu. Satu itu. Dua, sifat dunia ini. Ustaz, kalaupun cuma fata morgana, sementara didapatkan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Menuju akhirat dengan mendapatkan kebahagiaan sementara. Karena sifat dunia sementara, bahagia, gak ada masalah walaupun sementara. Yang penting bahagia daripada tidak sama sekali. Maka disebutkan oleh Quran, umumnya kebahagiaan dunia hanya terbatas pada kalimat-kalimat berikut. Quran surah 57 ayat ke-20. Apa isinya? Kita nanti lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.